Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwah maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan memulai daurah kita seputar at-taharah atau yang disebut dengan nama apa? Bersuci. Yang mana taharah ini semestinya mendahului salah, karena memang taharah itu merupakan syarat sahnya salat. Karenanya antum akan temukan di setiap kitab fikih bahwa yang namanya kitab yang pertama dipelajari itu adalah kitab taharah, baru dilanjutkan dengan kitab shalah, kemudian baru dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lain seperti zakat, siam, kemudian berhaji. Dan itu disebabkan karena memang taharah ini merupakan perkara yang harus dilakukan sebelum seseorang mengerjakan salat. Manakala seseorang mengerjakan salat tanpa adanya taharah, maka salatnya menjadi tidak sah. Dan taharah ini atau bersuci ini secara lughah seperti yang tertera di kitab antum adalah nadhafah wan nazahah minal ahdath, yaitu membersihkan dan menghilangkan dari hadas. Kemudian secara istilah raf'ul hadas au izalatin najas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Au di sini maknanya adalah wa, ya. Maknanya adalah wa, artinya di sini langsung menjelaskan bahwasannya taharah itu adalah bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Berarti ketika kita mau bersuci, kita bersuci itu ada dua macam. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Apa perbedaannya? Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi apa itu najis dan apa itu hadas. Kemudian untuk bersuci sendiri, di sini menyebutkan yang pertama adalah babul miyah, bab tentang air. Kenapa? Karena air adalah salah satu dari alat yang akan kita gunakan untuk bersuci. Bukan berarti kemudian tidak ada alat bersuci yang lain selain air. Ada. Nanti tergantung dengan apa? Tergantung dengan jenis najisnya. Dan tergantung dengan keadaannya. Dan juga tergantung apakah air itu ada atau tidak ada. Maka ketika air itu adalah alat untuk bersuci yang paling utama, karenanyalah kita membahas untuk yang pertama kali adalah bab al-miyah, bab tentang air. Nanti di dalamnya kita akan membahas apa saja sih air yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik itu bersuci dari najis ataupun bersuci dari hadas, atau bahkan kedua-duanya, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Ada mungkin di antaranya yang bisa digunakan untuk bersuci dari najis tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas. Nah, kemudian musannif rahimahullah taala memulai di sini dengan menerangkan bahwa hukum asalnya air itu adalah suci, terutama air yang turun dari langit. Maka musannif mengatakan kullu ma'in nazala minas sama, setiap air yang turun dari langit, au kharaja minal ard, atau air itu keluar dari bumi, turun dari langit, air apa berarti? Air hujan. Kharaja minal ard, keluar dari tanah, berarti air apa? Air sumur, mata air dan semacamnya. Fahuwa tahur, maka asalnya adalah apa? Suci. Selama dia masih dalam keadaan penciptaannya, berarti masih suci. Hal ini diterangkan berdasarkan firman Allah Ta'ala. Perhatikan di kitab ini antum tidak ada satu perkara pun kecuali akan menyebutkan dalilnya. Dan itu penting. Karena kadang seseorang itu berbicara tanpa dalil dan dia berbicara dari hawa nafsunya. Kitab ini tidak demikian. Kitab ini ketika berbicara tentang sebuah masalah pasti akan menyebutkan dalilnya. Karena antum jangan kaget, di dalam kitab ini antum akan temukan ratusan bahkan ribuan hadis. Sehingga ketika antum belajar kitab ini, sesungguhnya antum telah belajar kitab-kitab hadis. Ya. Maka effort yang antum keluarkan juga dua kali lipat. Tapi memang kebetulan kitab ini lebih mengarah ke arah kitab fikih dibandingkan kitab hadis. Dikatakan di sini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan Allah telah menurunkan, kami telah menurunkan dari langit itu air yang, coba lihat sifatnya air apa? Tahura, air yang suci. Berarti air langit, air yang berasal dari hujan, dari langit, itu adalah air yang suci. Kemudian bagaimana dengan air yang berasal dari bawah tanah, nanti akan ada hadisnya juga insya Allah. Kemudian juga kita lihat terkait dengan air laut, yang mana air laut itu juga bisa dikatakan sumbernya juga dari air hujan, ya, bisa juga airnya dari bawah tanah, ya, bisa juga dari sungai. Jadi sumber air laut itu macam-macam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ia suci. Apanya yang suci? Ma'uhu, airnya. Air apa? Air apa yang suci? Air laut. Ma'uhu tahir. Al-hillu maitatuh. Bangkainya apa? Halal. Ya, bangkainya halal. Walikauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ir. Kemudian sekarang baru membahas tentang air sumur, yang mana air sumur ini ya adalah air yang keluar dari tanah, persis seperti di apa yang tadi dikatakan di atas, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai. Hadis ini adalah hadis sumur budha'ah, bi'rul budha'ah. Apa yang dimaksud dengan bi'rul budha'ah? Adalah sumur yang dilemparkan ke dalamnya benda-benda yang tidak pantas, boleh dikatakan begitu. Ada bangkai dilempar. Ada, kalian tahulah kalau apa, jogangan, ya, tempat untuk membuang segala sesuatu. Jadi sumur ini disebut dengan nama sumur budha'ah. Sumur budha'ah ini biasanya ada bangkai binatang lemparkan. Mohon maaf, kadang ada diapers, pampers dan semacamnya lempar buang situ. Ketika itu para sahabat ingin berwudu menggunakan air tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini sumur budha'ah, artinya sumur sampah, gitu ya. Apa hukumnya? Maka Nabi kemudian mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu suci, tidak akan ternajisi oleh sesuatu pun. Padahal ada tadi tidak? Benda-benda yang najis yang dimasukkan? Ada. Tetapi karena air sumur itu air yang mengalir, coba antum perhatikan kalau antum lihat sumur, itu airnya mengalir dari bawah. Antum ambil berapapun air sumur itu pasti akan baru lagi, karena memang ada aliran di bawah itu. Kalau antum mungkin yang mempelajari tentang apa, geologi atau apa ya, di situ antum akan lihat ada aliran sungai di bawah tanah. Kemudian akan ada saluran-saluran yang ke atas. Nah, sumur itu termasuk airnya mengalir. Mirip seperti air sungai, mirip seperti air laut. Dia akan memperbaharui dirinya. Sehingga airnya meskipun dimasuki berbagai macam benda najis, tidak akan ternajisi. Maka Nabi mengatakan, innal ma'a, sesungguhnya air itu apa? Tahurun, suci, la yunajjisu syai', yang dimaksud adalah sumur budha'ah. Nah, nanti mungkin antum akan ditanya dalam imtihan. Ini harapan Ustadz nanti Setelah daurah ini berakhir, Ustaz akan siapkan soal untuk imtihan. Ya, Ustaz kasih kesempatan lah buat antum murojaah barang seminggu atau dua minggu. Setelah itu ada imtihan hasil dari daurah ini. Ya, mungkin Ustaz akan bertanya tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda tentang sumur. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai. Sumur apa ini? Ya, kalau antum jawab namanya sumur budha'ah 100. Kalau antum jawab sumur yang dilemparkan ke dalamnya sampah-sampah 100. Sumur yang dilemparkan ke dalamnya benda apa bangkai dan semacamnya 100. Ya. Atau mungkin Ustaz tanyakan apa itu sumur budha'ah. Nanti antum jawab dengan kisah ini. Nah. Wa huwa baqin 'ala tahuriyyatihi. Air-air tadi, air hujan, air sumur, air laut itu baqin 'ala khilqatihi. Baqin 'ala tahuriyyatihi. Dia tersisa dalam keadaan sucinya, artinya tetap suci. Wa in khalatahu syai'un tahir. Meskipun air-air itu bercampur dengan benda yang suci. Contoh ada daun jatuh ke sumur umpamanya. Dia tetap suci. Contoh air, antum sudah angkat nih air sumur, antum taruh di ember. Embernya kejatuhan daun atau ranting. Berubah airnya warnanya coklat. Apakah tetap suci? Jawabannya tetap suci. Karena air tersebut adalah air yang baqi ala tahuriyati wa in khalatahu syai'un tahir. Meskipun dia bercampur dengan sesuatu yang tohir, yang suci. Lalu kapan air itu berubah dari suci menjadi najis? Jawabannya adalah apabila air itu bercampur dengan benda yang najis dan tadi tidak mencapai batasan minimal yang disebutkan oleh para ulama. Seperti tadi sumur atau semacamnya. Malam yukhrij an itlaqihi, selama tidak mengeluarkan, ya tidak dikeluarkan, tidak keluar dari itlaqnya. Itlaqnya itu maksudnya adalah selama tidak keluar dari keadaannya disebut dengan air. Contoh, seandainya gimana? Belum berhasil. Ada di tempat saya yang lebih gampang. Iya, di samping kursi, kemudian mic-nya di lemari dibuka. Di bawah ya, ada kuncinya dibuka, ada mic, ada baterainya juga. Ya. Jazakallah khair. Saya lanjutkan ya. Selama dia masih dikatakan air. Soalnya gini, bisa jadi ya. Air kecampuran daun tapi daun cimcau. Sampai akhirnya jadi cimcau. Apakah masih disebut air? Tidak, karena sudah jadi cimcau. Warnanya hijau, dipegang itu kayak jelly. Nah, ini bukan air lagi. Kalau cuma kecampuran, katakanlah kena daun cimcau satu, tapi tetap dipegang gini masih air, masih mengalir, berarti dia masih disebut dengan air dan masih hukumnya apa? Suci. Paham ya? Kemudian, wa wabakin ala tahuriyati sudah liqauli sallallahu alaihi wasallam liniswati lati kumna bitajhizi binatih. Karena Nabi mengatakan kepada para wanita yang memandikan putrinya. Ketika putrinya ini meninggal dunia, disuruh memandikan. Dengan apa memandikannya? Ayo, dibaca. Baca, baca. Ayo. Dengan apa? Ighsilnaha thalathan, au khamsan, au akthar min dalika, in ra'aitun nabi ma'in, wasidrin. Nah, ighsilnah, cucilah atau mandikan anak putrimu itu 3 kali, 5 kali atau lebih. Karena sunnahnya di sini adalah ganjil. Ya. Kalau 6 jadikan 7. Kalau 7 jadikan 7 saja. Kalau 8 jadikan 9. Pokoknya dibuat ganjil. Mandikan 3, 5, 7 dan seterusnya. In ra'aitunna, kalau kalian merasa itu bisa lebih bersih. Dengan apa? Bima'in wa sidrin. Dengan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Kira-kira air kalau kecampur daun bidara, daun bidaranya suci apa tidak? Suci. Airnya suci. Ketika dicampur akan digunakan untuk memandikan jenazah supaya apa? Suci. Berarti air yang digunakan harus suci. Ketika Nabi memerintahkan mandikan dia dengan air dan campuran apa tadi? Daun sidr, menunjukkan bahwa air itu, bahwa daun sidr itu tidak mencabut hukum asalnya air, yaitu suci, ya, dan ia bisa digunakan untuk bersuci. Maka apapun benda-benda yang suci yang mencampur air tidak akan mencabut dari kesuciannya. Contoh, antum ada air di ember, kecemplungan odol, ya. Kadang kan udah meskipun udah ditutup kan masih ada di luarnya itu sedikit tuh. Odol apa hukumnya? Suci. Ketika mencampur air, odolnya jadi, airnya jadi keruh, berwarna sedikit keputih-putihan. Bisa buat wudhu enggak? Bisa. Karena itu masih air yang bercampur dengan benda yang suci. Ya. Atau umpamanya apalagi yang lain, benda-benda yang lain yang suci. Ini tidak mencabut dari keadaan air itu suci lagi mensucikan. Kemudian ij'alnaha fil akhirati kafuran au syai'an min kafur. Kemudian jadikan di akhirnya itu kafur, ya, atau sedikit dari kafur. Nah, ini kalau kita mungkin nyebutnya mungkin kafur barus atau apa, tapi kalau zaman dulu itu tidak dalam bentuk kemasan kimia begitu. Kemasannya masih daun-daunan, ya, mungkin daun kafur atau bagaimana. Seperti kayu putih, kalau sekarang sudah jadi minyak. Kalau sekarang sudah jadi minyak. Kalau zaman dulu, masih daun, digecek gitu, baru dioleskan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, di hadis Abi Sa'id, sudah sampai di mana tadi? Wala yuhkamu binajasatil ma'. Nah, air itu tidak dihukumi najis. Wa in waqa'at fihi najasah. Meskipun air itu kejatuhan benda-benda yang najis. Illa idza taghayyara biha. Kecuali kalau air itu berubah dengan benda najis itu. Kecuali kalau air itu berubah dengan benda najis itu. Kalau sumur buta'ah tadi gimana? Berubah enggak airnya? Tidak. Berarti hukum air sumur buta'ah tadi masih suci. Tapi kalau seandainya ada air dalam ember atau bak mandi kemasukan bangkai tikus, airnya berubah, ya, menjadi baunya tidak enak. Apa hukumnya? Ya, telah mencabut dari sucinya menjadi najisnya. Nah, biasanya para ulama menyebutkan kadar yang biasa digunakan, yaitu artinya air yang tidak terpengaruh dengan benda yang najis itu biasanya adalah apa? Ukurannya seberapa? 2 kullah. Tapi tergantung benda najisnya juga. Ya. 2 kullah kemasukan katak. Ah, itu enggak masalah. Tapi 2 kullah kemasukan seekor kambing atau seekor sapi. Ya, berubah airnya. Jadi 2 kullah itu kalau cuma kemasukan benda-benda kecil kayak cicak umpamanya, itu tidak mencabut dari kesuciannya. Najisnya itu tidak mencabutnya dari kesuciannya. Tapi kalau 2 kullah kemasukan binatang yang besar seperti sapi, ya otomatis merubah air itu dari suci menjadi najis. Kemudian yang berikutnya, ya harganya beda. Hah? Ini berapa ini? Ini 2,5 atau 3 ya, saya lupa. Hampir 3. Yang ini 700.000 kayaknya. Malah tadi saya dikira mau demo. Mau demo kemana, Mas? Saya lanjutkan. Li hadithi Abi Sa'id. Nah, di sini dalilnya adalah hadis Abi Sa'id. Qala qila ya Rasulullah. Ana tawadda'u min bi'ril buda'ah. Nah, ini tadi yang sudah kita bicarakan kan. Apakah kita boleh berwudu dari sumur yang disebut dengan nama sumur buda'ah? Kemudian dijelaskan. Wahiya bi'run yulqa fiha al-haidhu. sumur yang dilemparkan ke dalamnya apa? Benda haid. Waluhumil kilab, daging anjing. Wannatin, dan benda-benda yang busuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Karena air sumur itu tidak berubah. Dan confirm bahwa sumur itu airnya lebih dari 2 kullah. Ya. Meskipun kalau antum lihat sumur, ah, kayaknya cuma sekilan deh. Ya. Memang kayaknya cuma sekilan. Tapi kalau antum perhatikan di situ airnya apa? Berubah terus. Nah, kita masuk kepada bab an-najasah. Apa sih najasah itu? Ya. Mestinya kita bandingkan ini dengan hadas. Saya tidak tahu ada apa tidak. Tapi perlu kita ketahui dulu apa itu najasa yang harus kita sucikan dan apa itu hadas yang juga harus kita sucikan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa bersuci itu dari dua hal. Yang pertama dari najis, yang kedua dari hadas. Dan bersuci dari najis harus didahulukan sebelum bersuci dari najis. Maaf, dari hadas. Seseorang yang bersuci, maka dia diharuskan suci dari najis dulu, baru dia suci dari hadas. Tidak boleh dibalik. Contoh, antum sudah wudu, kemudian antum ke toilet, buang air kecil, kemudian sholat. Ya, sahkah sholatnya? Jawabannya tidak. Karena antum sudah batal sholatnya dengan buang air kecil. Ya, maksudnya wudunya sudah batal dengan buang air kecil. Dan antum diharuskan mensucikan dari najis, kemudian setelah itu bersuci dari hadas. Maka apa yang maksud dengan najasa? An-najasat, jam'u najasah. Wahiyya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut taba'i'is salimah. Benda yang najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau yang dihindari. Qadir itu kotor ya. Yastaqdiruhu artinya orang-orang merasa benda itu adalah sesuatu yang kotor. Siapa mereka? Ahlut taba'is salimah. Orang yang mempunyai tabiat yang normal. Soalnya ada nih orang-orang yang benda kotor udah gak jadi kotor lagi. Seperti contohnya tukang sampah. Tukang sampah yang tiap hari bergelut dengan sampah itu, badannya kena sampah biasa aja. Mungkin kalau kita kena sampah dikit korengan ya. Mereka karena saking biasanya dengan sampah, ada makanan gitu dari sampah, ambil, makan. Subhanallah. Ini sudah bukan lagi ahlu taba'i as-salimah. Yang tabiatnya selamat. Artinya maksudnya di sini orang-orang yang masih normal. Nah, jadi apa-apa yang dianggap kotor oleh orang-orang yang normal. Wa yatahaffadhuna anhu. Dan orang-orang itu menjaga dirinya dari terkena benda yang kotor tersebut. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum. Dan mereka bahkan mencuci pakaian mereka kalau pakaian mereka terkena benda najis itu. Ya. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal adhirah wal baul. Seperti adhirah dan air kencing, kotoran manusia ya. Kemudian al baul, air kencing. Baik, adakah benda-benda najis yang lain? Ada. Tapi beliau di sini hanya menyebutkan apa? Contoh. Apa saja Ustaz benda-benda yang najis? Nanti akan kita bahas. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan hadas? Nah, di sini yang dimaksud dengan hadas adalah keadaan yang menghalangi seseorang untuk sah mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan semacamnya. Keadaan, sebuah keadaan yang menghalangi seseorang untuk sah mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lainnya. Karena kalau hadas ini gak ada wujudnya, beda dengan najis. Kalau hadas ini habis kentut umpamanya, ya, ada gak wujudnya kentutnya? Gak ada. Karena kentutnya gak ada wujudnya, maka disebutlah ta'rifnya dengan apa? Keadaan yang menghalangi seseorang untuk sah mengerjakan di dalam mengerjakan ibadah, baik sholat, tawaf maupun ibadah yang lainnya. Kemudian sebelum kita masuk kepada apa saja benda-benda yang najis itu, maka di sini kita akan jelaskan hukum asal dari segala sesuatu itu. Wal aslu fil asyai al ibahah wa tahar. Asalnya segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah dan suci. Ustaz, kenapa kita perlu belajar tentang ini, Ustaz? Asalnya segala sesuatu. Ya. Karena apa? Benda yang suci itu lebih banyak daripada benda yang najis. Supaya seseorang itu tidak ragu, maka beliau jelaskan terlebih dahulu. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan, Ustaz, kalau daun itu suci apa enggak? Ustaz, itu kalau apa ya? Ban motor suci apa enggak? Ustaz, kalau helm itu suci apa enggak? Ustaz, kalau ini suci apa enggak? Daripada ustaznya nanti pusing cuma ditanyain benda-benda hukum dari benda-benda itu, maka ustaznya yang jelaskan. Ketahuilah bahwasannya asalnya segala sesuatu itu adalah suci. Jadi kalau antum di situ ragu apakah benda ini suci atau tidak, jawabannya asalnya adalah suci. Kupiah antum suci enggak ya? Asalnya adalah suci. Ya. Antum cium kok kayak bau enggak enak gitu. Ya. Tapi dia kembali kepada hukum asal. Asalnya segala sesuatu itu adalah suci. Antum mau sholat, apakah antum lap dulu tempat sholatnya? Kan enggak. Kenapa kok antum enggak lap dulu? Karena antum sudah yakin hukum asalnya segala sesuatu itu adalah suci. Nah, al-ibahah boleh. At-taharah suci. Ternyata tidak hanya suci, tetapi juga boleh. Maka antum mau makan daun, daun apapun, boleh. Antum mau makan biji, kacang-kacangan, kacang apapun, boleh. Kecuali kacang yang beracun. Dan tidak bolehnya bukan karena kacangnya, tetapi karena beracunnya. Adapun kacangnya, hukum asal semua kacang adalah boleh. Buah-buahan, antum tidak perlu tanya, buah sawo itu halal apa enggak? Buah apa ini umpamanya, durian halal apa enggak? Karena durian itu ternyata ditemukan alkoholnya paling tinggi umpamanya. Ya, terutama kalau durian yang sudah kena hujan. Biasanya basah, ya, dimakan itu semriwing. Ini halal apa enggak, Ustaz? Hukum asalnya segala sesuatu itu ibahah, mubah. Dan juga apa? Suci. Faman za'ama najasata ainin, maka barang siapa seseorang yang za'ama, dia mendakwa ya, bahwa sesuatu itu adalah najis, ma ainin ma, ini satu kata ya, ainin ma, sebuah benda itu najis, fa'alaihi biddalil, maka dia diharuskan mendatangkan dalilnya. Contoh, antum setelah ini meninggalkan tempat. Ternyata di tempat yang antum tinggalkan itu ada bekas basah berwarna kuning. Kemudian ada orang datang, ada ompol. Ada yang ngompol di sini. Gitu. Yang lain bilang, enggak. Mana ada, enggak ada anak-anak kesini kok. Enggak mungkin lah ada ompol. Itu air sirup. Tadi ikhwan itu bawa minuman, kayaknya mungkin tumpah gitu. Ya satu lagi, enggak yakin ini ompol. Maka apa kewajibannya? Dia mendakwa bahwa itu adalah benda najis. Dia harus menjelaskan atau dia mendatangkan dalil bahwa itu adalah benda najis. Ya. Suruh bawa, suruh dicium dulu di ini, di apa. Karena asalnya segala sesuatu itu suci. Ya. Kecuali kalau memang tadi mungkin ada anak-anak yang dibawa main ke masjid, nah mungkin bisa ya. Atau ketika tarweh, bacanya panjang tuh. Bapaknya juga asyik sibuk sholat, ternyata anaknya kencing di masjid. Ya. Nah, kalau dalam keadaan-keadaan seperti itu memungkinkan sekali, nah barulah boleh dikatakan bahwa itu kemungkinan besar air kencing. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka hukum asalnya segala sesuatu itu apa? Suci. Fa inna hawa bihi fadzalika. Seandainya dia bisa mendatangkan dalil tadi dan memang itu adalah benda yang najis, maka berarti najis. Wa in ajiza anhu. Tapi kalau dia tidak mampu mendatangkan dalil bahwa itu benda yang najis, au jaa bima la yaqumu bihil hujjah, atau dia mengatakan dengan perkataan atau dengan dalil-dalil yang ternyata tidak kuat, fal wajibu alaina, maka kewajiban kita adalah al wuquf ala ma taqtadhihi al aslu wal bara'ah. Kita berhenti pada apa yang menjadi tuntutan dari hukum asal dan keterbebasan. Bara'ah di sini keterbebasan dari hukum. Ya. Keterbebasan dari hukum. Asal tadi adalah suci dan juga apa tadi? Mubah, ya. Bara'ah di sini adalah hukum asalnya segala sesuatu itu terbebas. Seperti antum, hukum asalnya antum itu terbebas dari tuduhan apapun. Sampai ada orang yang menuduh antum dengan tuduhan. Karena kalau kita katakan bahwa tidak ada orang yang bebas dari tuduhan, semua orang terdakwa. Ya. Ada kasus apapun semua orang terdakwa, enggak bisa. Asalnya seseorang itu bara'ah. Dia terbebas dari hukum apapun. Sampai ada yang ngaku, fulan ada hutang, dia pernah berhutang kepada saya. Nah, kalau saya mengatakan dia hutang sama saya harus mendatangkan dalil. Seperti apa? Surat pinjam, meminjam. Seperti itu, lihat barang saya ada sama dia. Maaf, kebalik. Barang dia ada sama saya. Oh iya. Ini motor dia, ini STNK motornya. Kok bisa sama antum? Nah, berarti ada hutang piutang. Karena normalnya orang tidak akan mungkin memberikan STNK-nya kepada orang lain kecuali pinjam motor. Ya. Bi annal hukum bin najasah hukmun taklifi. Kenapa? Karena hukum terkait dengan najis itu adalah hukum taklif, hukum pembebanan, bukan sembarangan, ya. Ta'ummu bihil balwa, yang mana ini diketahui oleh semua orang. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Dan itu tidak benar kecuali setelah datangnya hujjah atau dalil. Nah, di sini beliau kok keras banget, ya. Karena para ulama itu mohon maaf ya, kadang dikit-dikit dibilang najis. Nanah dibilang najis. Darah dibilang najis. Apalagi muntah dibilang najis. Padahal kalau antum besok sudah menikah punya anak bayi, itu setiap hari kena muntah. Ya. Orang Jawa bilang namanya apa? Gumoh. Karena bayi itu ketika minum ASI masih belum benar pencernaannya, maka 2 bulan pertama paling tidak itu setiap habis minum harus ditepok-tepok dulu supaya anginnya keluar. Kadang angin yang keluar bersama susunya yang dia minum. Sehingga baju kita kena kumoh, muntah. Nah, ada para ulama yang mengatakan, oh ini muntah, hukumnya apa? Najis. Tunggu dulu. Kalau antum mengatakan najis, maka kata saya di sini, itu hukum taklifi. Itu hukum bebanan. Dan hukum taklifi itu tidak boleh dikatakan kecuali dengan dalil yang kuat. Kalau tidak ada dalil, berarti hukumnya asalnya apa? Suci. Ya, nanti dikit-dikit ada yang korengan, oh itu najis loh. Ada yang nanahan, oh itu najis loh. Akhirnya orang jadi nggak jadi sholat. Orang dikit-dikit keluar nanahnya, dikit-dikit keluar najisnya. Pernah antum luka gitu keluar apa? Orang Jawa bilang gudiken, pernah? Ya, gudiken atau apa? Nah apa? Jadi sebuah penyakit, penyakit yang keluar nanah terus itu. Ya. Hah? Bukan. Ada itu penyakit itu. Jadi orang itu dari tubuhnya mengeluarkan nanah terus. Subhanallah, itu ini sekali ya. Sudah sakit, tambah lagi apa? Gak berhenti-berhenti nanah dan darah itu keluar dari lukanya. Ya. Saya tidak tahu nama penyakitnya apa. Intinya ada orang itu yang berpenyakit seperti itu, keluar nanah dan darah seterusnya sampai sembuh. Ya. Kalau dia dalam sebulan keluar darah terus mau sholat bagaimana coba? Kalau memang dikatakan darah dan nanah itu najis. Maka di sini harus ada dalil yang kuat. Nah, berikut ini yang beliau sampaikan mungkin tidak lengkap seperti yang di kitab-kitab fikih yang lain. Tetapi jangan khawatir, semuanya disebutkan berdasarkan dalil yang kuat. Tidak ada satupun di antara pembahasan ini yang tidak berdasarkan dalil yang kuat. Sehingga jelas-jelas najisnya. Adapun selainnya, maka belum tentu najis. Bahkan kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Nah, yang pertama dan kedua adalah baulul adami wa ituhu. Kencing anak Adam dan kotorannya. Nah, saya dibantu ya, baca ya. Ini ada mic satu lagi, bisa dipakai. Baulun adami wa'ituhu. Amal ga'id. Fali hadithi Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal. Adapun kotoran. Nah, berarti di sini menyebutkan ga'idnya dulu. Baru nanti menyebutkan apa? Baul. Padahal di kitab, baulun adami wa'ituhu. Menyebutkan kencing dulu baru ghaid. Nah, ini dalil untuk ghaidnya dulu. Buang kotorannya besar. Baru nanti bicara soal buang air ke kecil. Baik, dalilnya apa? Nah. Dipindah sini, pindah sini. Ya. Nah, idza wati'a ahadukum, apabila seseorang itu wati'a ahadukum bina'lihi adza. Jadi fa'ilnya adza sebenarnya. Jadi ada kotoran yang mengenai sendalnya. Wati'a yata'u itu artinya menyentuh. Tapi bisa diartikan mengenai. Bahkan bisa diartikan juga jima. Ya. Dalam konteks tertentu. Wati ar-rajulu zaujatahu. Maknanya apa? Menggaulinya. Tapi makna asal katanya wati ayatahu itu artinya apa? Menyentuh. Lamasa yulamisu. Maka di ayat Al-Qur'an itu aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Kemudian para ulama berselisih. Apakah menyentuhnya itu hanya menyentuh atau jima? Ini sama maknanya. Wati'a yata'u. Apa yang menyentuh al-adha? Adha ini kotoran najis. Maka apabila sendal kalian itu terkena benda yang najis, fa'innat turaba, maka tanah itulah lahu tahur, sebagai alat untuk mensucikannya. Artinya apa? Sendalnya tadi cukup digosok-gosokkan ke tanah. Mana yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu najis? Kan ini dalil untuk ghaid. Betul enggak? Ini dalil untuk ghaid. Mana yang dalil yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu najis? Jawabannya yang pertama adalah kata adza. Adza di sini maknanya apa? Benda najis atau kotoran manusia. Yang kedua, Nabi memerintahkan orang yang sendalnya itu terkena benda kotoran manusia tadi untuk menggosok-gosokkannya ke tanah. Kalau seandainya kotoran itu tidak najis, maka tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan seseorang yang sendalnya itu terkena najis, maaf, terkena kotoran manusia itu untuk menggosok-gosokkan ke tanah. Paham ini? Cara pengambilan dalilnya. Dan demikian berikutnya. Antum tidak cukup menyebutkan dalil, tapi antum harus bisa menjelaskan dalil itu bagaimana sisi pemahamannya. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah wajhul istishhad. Ada dua macam. Yang pertama adalah wajhul syahid. Ya. Wajhul syahid itu adalah inti kata yang merupakan inti dari dalil. Seperti ini, wajhu syahidnya mana? Wajhu syahidnya adalah pada kata al-adha umpamanya. Ya. Wajib istisyahat adalah bagaimana menjelaskan dalil itu, bahwa dalil itu sebagai dalil dari pembahasan kita. Nah, ini jangan sampai lupa, dua kata ini adalah kata kunci. Yang pertama adalah wajhus syahid, dan yang kedua adalah wajhul istisyahad. Wal muradu bihi fil hadis an-najasah kama huwa wadih. Dan yang dimaksud di dalam hadis al-qadhir itu adalah najasah sebagaimana jelas. Nah. Nah, ammal baulu, kan tadi kita bicara yang pertama pembahasan kita kan bahwa ghaid, maaf, baul adami dan ghaidnya, kencing manusia dan kotorannya itu najis, betul? Tadi sudah kita baca bahwa untuk ghaid dalilnya sudah kita bahas. Yang belum tinggal apa? Dalil untuk baul, kencing. Nah, ini dalilnya. Amal baulu. Adapun dalil yang menerangkan bahwa kencing itu najis adalah hadis dari Anas. Hadisnya apa? Hadis A'rabi yang bala fil masjid. Ini hadis yang masyhur ya. Jangan sampai lupa hadis ini. Annal A'rabi bala fil masjid. Seorang A'rabi kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Kira-kira kalau ada tiba-tiba ada orang kencing di masjid di sini gitu. Hah? Apa reaksi antum? Bukan hanya antum bereaksi, banyak orang ya berdiri, "Uy, ini tempat sholat kok dipakai kencing?" gitu ya. Faqama ilaihi ba'dul qaum, bahkan sambil mencacinya. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, "Da'uhu wa la tazrumuhu." Biarkan dia, jangan kalian caci dia. Dari sini tazrumuhu maknanya adalah la taqta'u baulah. Janganlah kamu hentikan kencingnya. Ya karena kencing enggak bisa dihentikan. Ya, enggak ada kata lampu merah untuk kencing. Antum lagi kencing di stop gitu. Tahan gitu. Lagi kencing, bukan belum kencing loh, beda. Kalau belum kencing suruh tahan masih bisa. Tahan, tunggu lampu apa? Tunggu dapat pom bensin gitu. Bisa. Tapi kalau lagi kencing disuruh tahan. Ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dimarahin apa yang terjadi? Kencingnya malah nyiprat kemana? Mana? Ya. Akhirnya dia jalan lari keluar. Sepanjang jalan itu semuanya najis. Maka pantas Nabi mengatakan biarkan dia. Supaya kencingnya tetap di tempat itu. Sehingga lebih mudah untuk disucikan. Subhanallah. Qala falamma faragha, setelah kosong. Ini bahasa Arab begini, maknanya antum sudah paham harusnya. Falamma faragha, ketika sudah kosong. Maksudnya apa? Sudah selesai. Ya. Jadi kita enggak bisa kalau pakai bahasa Arab dengan gaya Indonesia, enggak bisa. Contoh, idza khalas. Arti khalas apa? Sudah kan? Enggak bisa. Dalam bahasa Arab ada sendiri bahasa yang digunakan. Yaitu apa? Faragha. Ya. Maknanya kalau sudah selesai. Idza faragha min ghuslihi. Kalau dia sudah selesai dari mandinya. Padahal kata faragha itu artinya apa? Kosong. Ya. Ya, itu yang harus kita pelajari. Sehingga kita tidak menggunakan bahasa Arab seperti yang banyak digunakan, ya. Nah, da'a bidalwin, Nabi meminta satu ember mimma'in. Dalwi itu biasanya ember yang digunakan untuk nimba. Satu ember air, fasabbahu alaih. Maka Nabi menuangkan air itu ke tempat di mana dia kencing, orang Arab ini kencing. Supaya apa? Mensucikan tempat yang tadi terkena najis. Loh Ustaz, masa cuma disiram Ustaz? Ya kalau di masjid seperti tempat kita ini ya nggak cukup disiram. Ya, dibilas, dibuang airnya. Nah kok Nabi cuma disiram? Ya karena di zaman Nabi itu masjidnya lantainya tanah. Sehingga airnya meresap ke dalam tanah. Dan itu sudah cukup untuk mensucikannya. Baik, kemudian yang ketiga dan keempat dari benda-benda yang najis adalah madhi dan wadi. Madhi dan wadi. Di sini bacanya madhi, ya. Nah, amal. Nah, amal madhi fahuwa ma'un abyad. Nah, di sini ada air madhi, ada wadi. Gampangnya, air wadi itu adalah air kencing susulan. Jadi dia hukumnya sama dengan air kencing. Adapun madhi, ini air yang lain lagi. Yang biasanya keluar ketika syahwat. Jadi mungkin para pemuda yang melihat sesuatu yang dianggapnya menarik. Atau mungkin obrolan-obrolan yang arahnya ke sana. Gitu. Kepada yuthiru syahwah. Seperti kebanyakan dari nyanyian-nyanyian yang sepatutnya kita tidak mendengarkannya. Kan banyak arahnya ke syahwat. Ya. Entah itu dari wanita ataupun apa begitu. Maka hal-hal yang memancing syahwat itu menyebabkan keluarlah air madhi. Maka air madhi ini adalah ma'un abyad, air yang berwarna putih. Rafiqun lazjun, dia tidak seberapa kental, tapi lengket. Yakhruju inda syahwah. Yang mana air madhi ini justru keluarnya ketika syahwat. Beda dengan air mani. Nanti akan dibedakan. Kalau air mani itu li syahwah, disebabkan karena syahwah. Kalau ini inda syahwah. Coba air mani, coba dilihat. Harusnya enggak ada di sini. Tapi mungkin dia akan jelaskan amal mani fahuwa tahir. Nah, mungkin begitu. Karena mani bukan benda yang najis. Ini ada nih. Amal maniyu an Ibn Abbas. Sudah dapat? Sebelum yang nomor 5. Amal maniyu fahuwal ladzi minhu al-ghusl. Oh, tapi tidak dijelaskan. Tidak apa-apa, tidak dijelaskan, kita yang akan menjelaskan. Jadi bedanya air madhi dengan mani itu, kalau mani itu adalah bisa babi syahwah atau li syahwatin. Sebabnya adalah karena syahwat. Atau boleh juga dikatakan ba'da syahwah, setelah syahwat. Sedangkan air madhi itu adalah inda syahwah. Pada saat terjadinya syahwat. La bi syahwatin. Nah, ini untuk mengeluarkan air mani karena mani itu bi syahwah, disebabkan karena syahwat. Ba sababiyah. Wala dafqan wala daftin wala yaqubu futur. Air mani itu juga tidak melontar. Karena takrif dari air mani itu adalah bi dafqin, dengan lontaran. Ya, karena rahim itu dalam. Kalau mau sampai pada rahim itu, indung telur yang akan dibuahi itu, maka harus perjalanannya cukup jauh. Sehingga butuh lontaran yang kuat. Nah, mungkin yang lontarannya tidak kuat menyebabkan istrinya tidak hamil. Karena lontarannya kurang kuat. Ya. Sedangkan air madhi itu tidak dengan lontaran. Air madhi itu keluarnya pelan-pelan sekali, tidak dengan lontaran. Wala ya'qubuhu futur, dan tidak pula diakhiri dengan keletihan. Karena air mani itu kalau keluar menyebabkan pelakunya, kok kayak dosa aja ya, ya menyebabkan korbannya, menyebabkan korbannya ini menjadi lemas. Kalau air mani tidak, mau keluar 1 liter pun tidak akan bikin lemas. Ini hanya istilah saja ya. Jadi orang yang keluar air mani itu tidak lemas. Nah, di sini kalau antum perhatikan takrifnya, ini bercampur antara takrif qaid, batasan untuk mani, dengan mengeluarkan hal-hal yang bukan menunjukkan sifat mani karena ia merupakan sifat bagi air mani. Maka contohnya di sini disebutkan ma'un abyad raqiqun lazjun yakhruju 'inda syahwah la bi syahwah, ya, wala daft wala yaqubu futur. Nah, ini menafikan dari apa, dari sifat-sifat air mani. Wa rubbama la yahissu bi khuruji, bahwa terkadang keluarnya pun enggak terasa, keluarnya enggak kerasa. Wa yakunu dhalika lirajulin wal lirajuli wal mar'ati, dan itu bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Artinya wanita pun bisa keluar air mani, bisa, ya. Tidak selalunya yang namanya air mani itu yang mengeluarkan hanya laki-laki, tidak. Wanita pun bisa mengeluarkan air mani. Biasanya kapan sih air mani ini? Kalau pasangan suami istri, ya pada saat gojek-gojekan lah bahasa Jawanya, ya. Pada saat gojek-gojekan, pada saat bergurau. Nah, biasanya keluarlah air mani ini. Dan sayangnya air mani ini hukumnya apa? Najis. Wa huwa najisun. Sehingga harus disucikan. Kecuali kalau muqaddimah dari keluarnya air mani, maka di sini ma'fu hukumnya. Ya. Karena terkalahkan dengan hukum air mani. Nah, di sini kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya air mani itu pada saat mula'abah, muda'abah dengan istri itu najis, ya, maka akan sangat susah sekali untuk menghindarinya. Tapi karena Allah berikan kemudahan bahwa ianya terkalahkan dengan apa? Dengan mani, maka hukum air mani yang keluar bersama ketika muda'abah, mula'abah dengan istri itu menjadi tidak najis karena terkalahkan hukumnya dengan air mani. Adapun selain itu, seperti seseorang yang kecapean, kemudian keluar air mani, atau yang sensitif, oversensitif, ya, tengok kanan, aduh, tengok kiri, aduh, ya, kalau di Indonesia masih aman, kalau antum di luar negeri, aduh, betul-betul parah, ya, apalagi yang jumlah Chinese-nya lebih banyak. Chinese itu nggak pernah mau bisa rapat pakai pakaian itu, ya. Kadang kalau di LRT, waduh, duduknya kan hadap-hadapan tuh, beda dengan naik bis. Kalau naik bis kan duduknya ngadap ke depan semua. Kalau LRT, duduknya hadap-hadapan, ya, lihat ke atas salah, lihat ke tengah salah, ke bawah juga salah. Lihat kemana coba? Lihat HP ya, baca Quran. 6. Maka kemudian sering sekali keluar air mani. Nah, berarti ingat bahwa air yang keluar tadi hukumnya apa? Najis, harus disucikan. Walihada, karenanya amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan bi ghusli dzakari minhu, untuk mencuci zakar seseorang atau farj seseorang kalau keluar air mani. Dan tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk mencucinya kalau tidak najis. Nah, dalilnya adalah hadis ini, ya. Sampai di sini mungkin kita istirahat dulu sebentar. Nanti baru kita lanjutkan, ya. An Ali qala kuntu rajulan madza. Ali ini mengatakan bahwa aku dulu adalah laki-laki yang suka sekali keluar air mani, ya, oversensitif mungkin ya. Ya sudah ghadul basar tapi masih sensitif. Wa kuntu astahi min astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kana tibnatih. Dan aku waktu itu malu untuk bertanya langsung kepada Nabi karena kedudukan putrinya. Artinya ya enggak enaklah sama mertuanya tanya sesuatu kok. Nah, gitu. Fa amartul Miqdad, maka aku nitip pertanyaan kepada siapa? Al-Miqdad Ibn Aswad. Fasa'alahu, maka Miqdad pun bertanya, Nabi, kalau ada orang yang begini, apa hukumnya? Maka Nabi jawabannya ini, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci dzakarnya, kemudian berwudu. Ya, dia mencuci dzakarnya, kemudian wudu. Dan perintah Nabi bagi orang yang mengeluarkan air mani ini untuk mencuci dzakarnya menunjukkan bahwa ianya najis. Karena kalau tidak najis, tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk dicuci. Wa ammal wadiyu. Nah, wadi tadi sudah kita sebutkan. Fahuwa ma'un abyad thakhin. Yakhruju ba'dal bau. Air yang berwarna putih. Yang, apa namanya, berwarna begitu. Yang keluar setelah kencing. Maka kalau kencing, sebaiknya diselesaikan. Ya, entah diurut, entah dehem-dehem, pokoknya supaya finish. Karena namanya air wadi ini adalah air kencing susulan. Ini nanti dikecualikan seandainya seseorang itu punya penyakit gula. Nah, kalau dia punya penyakit gula, ini dikit-dikit kencing. Wah, ini susah sekali. Maka orang yang kena penyakit gula seperti ini, dia berwudu untuk setiap sholatnya. Kalau lagi sholat tiba-tiba keluar kencing sedikit gitu gimana? Maaf, dimaafkan. Ya, karena memang orang nggak bisa nahan kencingnya. Namanya istilahnya apa? Silsilatul baut. Ya, kencing yang susul-susulan. Wahwa najis. Hukum air wadi ini hukumnya najis. Dalilnya bahwa wadi itu najis adalah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, al-mani wal wadiyu wal madiyu, aku akan menyampaikan kepada kalian tentang hukum tiga cairan berikut. Yang pertama mani, yang kedua wadi, yang ketiga madi. Amal mani fahuwal ladzi minhul ghusl, adapun mani adalah cairan yang mengharuskan korbannya itu untuk mandi. Wa ammal wadiyu, adapun wadi, wal madiyu ataupun wadi madi, faqala, maka Nabi bersabda, ighsil dzakarak au madzakirak wa tawaddu wudu'aka lis-shalah, cucilah dzakarmu atau madzakirahmu dan bersucilah atau berwudulah seperti wudumu untuk salat. Ini menunjukkan bahwa wadi dan madi hukumnya sama. Yaitu apa? Najis. Karena Nabi memerintahkan korbannya untuk apa? Untuk berwudu seperti wudunya untuk salat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan dulu? Yang di sini? Belum ada? Yang online? Satu boleh. Ya. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ustaz, apakah kehalalan uang atau pakaian atau makanan merupakan syarat sahnya sholat atau wudhu atau ibadah lain? Bagaimana bab ini berhubungan dengan hadis bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib? Dan saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak menerima salat seorang jika di dalam perutnya ada secuil makanan haram. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita menemukan perkataan para ulama seperti itu, maksud mereka adalah agar kita meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan makanan yang haram. Tetapi ia tidak menunjukkan bahwa sahnya sholat seseorang itu adalah terkait dengan kehalalan dari apa yang dimakannya dan apa yang dipakainya. Meskipun di dalam beberapa masalah ada khilaf di antara para ulama. Contohnya, apakah sah seseorang yang sholat menggunakan pakaian hasil curian atau setidaknya ghasab? Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Yang mengatakan hukumnya sah adalah karena mengatakan bahwa di sini tidak ada kaitannya antara cara mendapatkan pakaian itu dengan sholatnya. Sholatnya disyaratkan bersuci, termasuk menutup aurat, dan dia sudah menutup aurat. Semua syarat-syarat terpenuhi, maka sholatnya sah. Sebagian lagi mengatakan tidak, karena dia menutup aurat dengan benda yang haram, maka tidak mungkin sebuah ibadah itu dibangun di atas sesuatu yang haram, sehingga hukumnya tidak sah sholatnya. Ala kulli hal, dalam hal ini masih khilaf di antara para ulama, namun Syafi'iyah berpendapat sahnya ibadah itu, namun ma'ahul ifn, dia bersamanya dosa, dosa dari hasil ghasabnya. Yang terpenting di sini, perkataan para ulama, ketika mereka mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, tujuannya agar kita memperbaiki diri. Bukan agar kita kemudian enggak sholat, karena kita merasa bahwa kita tidak akan diterima kalau kita sholat. Nah, yang salah itu adalah ketika seseorang, dia tadinya sholat, dan dia masih melakukan pendosa, banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian dikatakan bahwa sholatmu enggak sah loh, kalau kamu makanmu itu dari hasil riba. Dan dia belum bisa lepas dari ribanya. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk tidak sholat. Maka disinilah salahnya. Karena sesungguhnya dia tetap diwajibkan untuk sholat. Perkara sholatnya diterima atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi concern baginya adalah, kapan saya bisa menyelesaikan dari riba? Menyelesaikan diri saya dari riba. Kapan saya bisa terbebas dari riba? Agar ibadah saya bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya kira itu mungkin yang perlu dipertegas. Lalu bagaimana kebanyakan orang Indo yang banyak pekerjaan mereka haram atau enggak jelas? Lalu mereka wudhu dan sholat, apakah sholatnya tetap sah, Ustaz? Iya, kadang orang Indonesia, jangan sebut orang Indo ya. Ini kata-kata yang enggak enak nih. Di luar negeri kalau dibilang orang Indo itu gini nih. Ya. Oh, orang Indo. Kalau Malaysia aja bilang orang Malaysia, tapi kalau orang Indonesia kok ya bilangnya orang Indo, kok enggak orang Indonesia. Jadi kata Indo itu negatif kalau di luar, terutama di Malaysia. Karena mungkin orang-orang kita itu pekerja-pekerja yang rendah di sana. Sehingga jangan sebut orang Indo, sebut orang Indonesia. Orang Indonesia yang pekerjaannya tidak jelas. Kadang mereka enggak paham kalau pekerjaannya itu haram. Karena menurut mereka, saya dapat dengan cara yang benar. Salatnya sah enggak? Ya wallahu a'lam. Ketika mereka sudah mengerjakan salat itu dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka secara hukum sah. Tetapi apakah diterima oleh Allah atau tidak karena perbuatan-perbuatan dosanya yang lain, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai ulama fikih tidak bicara sampai ke sana. Kita sebagai ulama fikih bicaranya cuma sebatas apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun terpenuhi dan tidak adanya mawani', tidak adanya penghalang atau mubtilat, pembatal-pembatal, baik pembatal wudu ataupun sholatnya, maka sholatnya sah-sah saja secara hukum fikih. Ya. Adapun dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia memakai pakaian yang hasil haram, maka itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan ibadahnya. Ya. Tidak ada kaitannya secara langsung dengan ibadahnya. Nah, ini kadang orang-orang tazkiyatun nufus, orang-orang yang mensucikan jiwa, biasanya para duat ini sering menggunakan istilah hadis-hadis atau perkataan para ulama yang membahas tentang tazkiyatun nufus dibawa kepada hukum fikih, menyebabkan sesak bagi kebanyakan orang. Ya, akhirnya banyak orang yang enggak sholat, akhirnya banyak orang yang enggak puasa. Duh, kok Bapak belum, kok enggak sholat, Pak? Wah, saya itu masih kerja di bank, Mas. Jadi katanya sholat saya enggak diterima. Waduh, ini korban lagi nih. Korban da'i-da'i yang salah dalam ucapan. Ada lagi kita tanya, Bapak kok enggak berangkat haji? Wah, iya, saya ini masih ya bekerja di sini dan katanya pekerjaan ini pekerjaan yang haram. Mungkin ada yang bilang, saya masih kerja di apa perpajakan umpamanya. Dan kata sebagian ikhwan tuh perpajakan tuh enggak halal uangnya. Walah, gara-gara itu enggak pergi haji. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan apa yang dimaksudkan oleh ulama tazkiyatun nufus dan apa yang terkait dengan hukum fikih itu sesuatu yang berbeda. Ya. Sesuatu yang berbeda. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ustaz, bagaimana dengan pakaian yang terkena mazi atau wadi, Ustaz? Semisal lagi keluar, lagi kerja di luar dan kesulitan mengganti, bagaimana? Kemudian ya. Kalau misal hukum keluar keputihan pada wanita yang sulit dihindari, ini juga bagaimana, Ustaz? Dalam misal dalam keadaan salat. Nah. Untuk keputihan besok pada waktunya ya, untuk mazi sendiri cukup dibilas dengan air. Dan kata Nabi SAW, yakfi annahu qad usibat ma'an. Ya. Cukup, asalkan yang penting pakaiannya itu kena air. Jadi enggak harus diganti. Cukup dibilas saja, bilas ringan, bukan bilas berat. Karena kata Nabi SAW, cukup asalkan sudah terkena air. Itu saja. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Jumpa lagi beberapa menit ke depannya. 6.